Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita punya kemauan, punya keinginan untuk menambah ilmu agama kita dengan menghadiri majlis-majlis ta'lim, sehingga kita memegang agama ini berdasarkan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini masih melanjutkan bab zakat, lebih khusus di sini kita akan bahas zakat perdagangan, kemudian juga zakat tanaman atau hasil tanaman dan seterusnya. Terkait dengan zakat perdagangan, sesungguhnya di sini terjadi perselisihan ulama rahimahumullah. Mereka di antara mereka ada yang berpendapat ada zakat pada barang dagangan. Sebagian yang lain berpendapat tidak ada zakat pada barang dagangan. Kita akan sedikit melihat beberapa landasan yang dijadikan pembahasan dalam zakat perdagangan ini. Di antara landasan yang paling jelas adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami bi an nukhrija az-zakata fi ma nu'idduhu lil bait, untuk kami keluarkan zakat pada apa yang kami persiapkan untuk jual beli, untuk perdagangan. Hadis ini dari sisi makna cukup jelas, bahkan di sana terdapat suatu perintah. Kana ya'muruna, adalah Nabi SAW memerintahkan kami untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang dipersiapkan untuk perniagaan, entah itu bentuknya makanan, atau misalnya peralatan dan bahan-bahan bangunan atau apa saja. Nah, kita lihat di sini sekarang dari sisi derajat hadis ini. Tentu derajat hadis ini menjadi pegangan kuat bagi para ulama yang berpendapat adanya zakat barang dagangan. Namun ternyata dari kajian para ulama rahimahumullah, mereka menyimpulkan hadis ini hadis yang lemah, dhaif. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, fi isnadihi jahalah, pada sanadnya ada rawi yang tidak dikenal, yaitu majhul istilahnya, majhul, tidak dikenal. Kalau rawi tidak dikenal, kita tidak tahu dia itu bisa dipercaya apa tidak. Karena tidak diketahui kekuatan hafalannya, tidak diketahui ketakwaannya, maka sudah hadisnya digolongkan lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah juga mengkaji hadis ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil pada pembahasan hadis nomor 827, juga pada kesimpulan akhirnya hadis ini dhaif, lemah. Oleh karena itu di sini Asy-Syaukani rahimahullah juga mendukung ya apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, sehingga hadis ini kalau begitu tidak bisa dijadikan landasan. Kemudian di sana ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ad-Dharqutni dari Imran dengan lafal fil ibili sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuha, yang artinya pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada pakaian ada zakatnya. Nah, yang diambil dari hadis ini adalah kata-kata yang terakhir, fil bazzi sadaqatuha, pada pakaian ada zakatnya. Nah, pakaian ini apa maksudnya? Apa zakat pakaian? Tidak. Tapi maksudnya ya perdagangan pakaian. Ya. Jadi ini juga menjadi dasar bagi mereka para ulama yang mewajibkan adanya zakat pada harta perniagaan atau perdagangan. Kembali kita lihat bagaimana derajat hadis ini. Ternyata juga hadis ini dhaif, lemah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah membaibkan hadis ini di dalam kitab Fathul Bari dan juga kitab At-Talkhisul Habir. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan faqad ta'afa al-Hafidz fil Fath jami'a turqihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kitab syarah sahih Bukhari, mengatakan bahwa seluruh sanad hadis ini lemah. Dan demikian pula ulama yang belakangan, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah di masa ini, juga mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Seperti yang beliau sebutkan pembahasannya dalam kitab Silsilah Al-Hadith Al-Dha'ifah nomor 1178. Beliau mengatakan bahwa di sana ada rawi yang bernama Musa bin Abidah atau Ubaidah, seorang perawi yang bernama Musa bin Abidah atau Ubaidah, wa huwa dha'if, dia lemah hafalannya, lemah. Jadi kesimpulannya dari sisi sanad lemah. Demikian pula di sini ada perbedaan pula dalam periwayatan. Tadi kita baca dengan huruf zai fil bazzi, bazzi. Ternyata di sebuah riwayat disebutkan dengan ra, ya, fil burri. Jadi bacanya burri, ba ra. Kalau tadi ba zai, bacanya baz, pakaian artinya. Kalau dengan ba ra bur, artinya gandum. Nah, kalau ini disebutkan dengan ra gandum, maka kembali ke zakat tanaman, hasil tanaman. Nah, ini wallahu alam, ya, yang lebih kuat dengan zai atau dengan ra. Karena memang mungkin saja terjadi kekeliruan di sini. Kenapa? Ya, penulisan yakni penulisan-penulisan sering kali terjadi kesalahan, ya. Jangankan yakni zaman dulu, zaman sekarang yang sudah dengan alat canggih saja keliru nulis hal yang biasa. Salah cetak hal yang biasa. Nah, dulu dengan kertas, dengan tinta yang mungkin sekali untuk penjagaannya ya kurang, ya, karena mungkin kita banyak kena debu, kena tetesan tinta, mungkin kena kotoran hewan, serangga, cicak atau yang lain, sehingga bisa jadi titik itu tertambahkan. Wallahu'alam. Tapi yang jelas riwayat hadis ini jelas ulama melemahkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dua hadis ini adalah menjadi dasar yang paling utama bagi mereka ulama yang mengatakan adanya zakat pada harta perniagaan. Nah, sementara keduanya adalah dhaif. Maka kalau begitu, pendapat yang mengatakan tidak ada zakat pada harta perniagaan itu pendapat yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya apa? Pendapat yang lebih kuat, tidak ada zakat pada harta perniagaan. Nah, di antara ulama yang menguatkan pendapat ini, kalau di masa dulu seperti Ibnu Hazm rahimahullah, beliau dengan penjelasannya dalam kitab Al-Muhalla menegaskan bahwa tidak ada zakat perniagaan. Kemudian di sini Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Darari Al-Mudhiyah juga mengatakan tidak ada harta perniagaan. Ya. Belakangan ini yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Dalam kitab beliau Tamamul Minnah, Asy-Syaukani rahimahullah juga menjelaskan di antara alasan ulama yang berpendapat tidak adanya zakat pada harta perdagangan. Kata beliau, waqad kanat at-tijaratu fi 'asrihi sallallahu alaihi wasallam qa'imatan. Dan perdagangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas ada. Ya, banyak. Fi anwa' ma yutajjar bih. Pada berbagai hal yang diperdagangkan, ya kan? Ya, ada jual hewan, jual-jual hasil pertanian, bahkan ada jual budak, ya. Banyak penjualan-penjualan di zaman dulu, pakaian. Walam yunqal anhu ma yufidu dzalik. Namun demikian, dengan ramainya perdagangan, banyaknya harta yang diperdagangkan, bahkan itu menjadi apa? Kebiasaan dan mata pencaharian sebagian orang-orang Arab. Seperti dalam surat apa? Ila fi Quraisy, ila fi rilata syita'i was-saif, ya kan? Kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Mereka pergi di waktu musim syita, musim saif, musim dingin, musim panas untuk apa? Dagang ke daerah Syam, dagang ke daerah Yaman, begitu. Nah, dengan banyaknya perdagangan di masa itu, tapi ya, apa tapinya? Tapi tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tidak ada keterangan yang jelas yang rinci dalam bab zakat perdagangan. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan memang tidak ada. Seandainya ada zakat barang perdagangan, tentunya akan dinukilkan kepada kita riwayat-riwayat. Akan disampaikan kepada kita riwayat-riwayat sebagaimana zakat dalam kemarin ternak. Begitu rinci, unta nisabnya sekian, 5, 10, 15, 20. Ya. Kambing 40, 120, 200. Sapi 30, 40. Masing-masing dengan rinci disebutkan nisabnya, bahkan apa yang dikeluarkan, berapa yang dikeluarkan sebagai zakat, begitu rinci. Begitu pula emas dan perak yang kita juga bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu rinci, begitu jelas. Demikian pula hasil tanaman. Sebagaimana insya Allah kita akan baca. Hadis-hadisnya jelas. Ada perinciannya. Ada keterangannya. Karena memang di situ ada zakatnya. Sementara dalam bab perdagangan, yang perdagangan itu ramai di masa itu, kok tidak ada hadis yang sahih? Satu saja. Enggak ada. Ya. Apalagi rinci. Yang global saja enggak ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adanya zakat pada perdagangan. Yang detail lebih tidak ada lagi. Nah, ini yang disebut oleh Asy-Syaukan rahimahullah termasuk alasan yang sangat kuat bagi para ulama yang meyakini tidak adanya zakat pada harta perdagangan. Demikian pula ahibati fillah rahimakumullah, kalau dipelajari lebih detail ya harta perdagangan bagi mereka yang berpendapat adanya zakat pada harta perdagangan, terjadi khilaf berikutnya, nisabnya berapa, ya, karena nggak ada keterangan. Beda dengan hewan yang kita bahas, unta, kambing, nisabnya jelas. Kalau ini nisabnya nggak jelas, terus mau diikutkan apa nisabnya ini harta perdagangan? Mau diikutkan hewan atau diikutkan hasil tanaman atau diikutkan emas dan perak? Terjadi perselisihan. Kemudian zakatnya mau per apa? Mau per tahun? Atau bagaimana? Ya. Kalau seperti tanaman kan per panen. Nah, ini juga muskil, ini agak sulit juga. Kenapa? Karena memang tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dasar itu, ya, yang lebih kuat wallahu alam, tidak ada zakat pada harta perdagangan. Dan ini kalau kita lihat di satu sisi memang dalilnya wallahu alam, yang saya lihat ya menurut pandangan saya yang lemah ini, ya lebih condong kepada pendapat itu. Di satu sisi yakni dengan kondisi para pedagang ini sangat-sangat lebih memudahkan. Sangat-sangat lebih memudahkan. Karena apa? Karena para pedagang, apalagi yang pedagang besar, pedagang kecil saja akan kesulitan mau mempraktekkan zakat perdagangan ini ketika nanti masa-masa perhitungan. Karena nanti harta yang dia miliki di tokonya semuanya harus ditakwim, dinilai. Kalau dia punya toko bahan bangunan, dia mau mengeluarkan zakatnya ini. Ya. Oh, punya besi berapa, punya paralon berapa, punya paku berapa, punya. Wah, jelimet. Sulit sampai nanti totalnya berapa. Itu berat, ya kan? Itu baru satu toko besi dia punya. Kalau dia punya lima, kalau dia punya berapa? Nah, kalau pedagang yang besar lagi, banyak, rumit. Ya, karena dihitung, ditakwim, yakni barang-barangnya itu dihitung nilainya. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada zakat pada harta perdagangan? Terus para pedagang yang kaya raya itu nggak ada zakatnya? Ya, tidak begitu. Kita sekarang membicarakan zakat pada barang dagangan. Sebagaimana kita membicarakan misalnya kemarin zakat pada apa? Emas dan perak. Zakat dari emas dan perak yang dikeluarkan emas dan perak. Zakat hewan yang dikeluarkan darinya hewan. Ya. Zakat tanaman yang dikeluarkan darinya tanaman. Nah, itu. Begitu pula zakat harta perdagangan dikeluarkan darinya, wallahu alam nanti dalam bentuk apa juga. Ya. Uang atau apa yang dia perdagangkan, karena yang dijadikan harta perdagangan macam-macam kan, termasuk budak. Apakah zakatnya nanti budak? Ya. Atau zakatnya kalau dia dagang ayam, zakatnya ayam. Atau apa? Ikan, zakatnya ikan, atau bagaimana? Nah, semuanya enggak jelas. Nah, kembali kepada ulama yang mengatakan tidak ada zakat, bukan berarti pula artinya tidak ada zakat terus dia ya tidak ada kewajiban apapun, tidak begitu. Ulama yang mengatakan tidak ada zakat pada harta perdagangan mengembalikan zakat kemana? Ya ke zakat uang kalau dia punya duit. Oh, saya seorang pedagang, ya saya megang uang sekarang sekian apa ya? Kalau nisab ya baru sekian juta. Ya sebagaimana kita hitung kemarin. Oh, saya uang perdagangan saya sekian, yang dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk apa? Barang dagangan. Bukan dalam bentuk semen, besi, bukan dalam bentuk perdagangan yang lain, bukan. Tapi yang wujud uang ini berapa yang kamu pegang? Baik cash di tanganmu atau kamu tabung. Uangnya berapa? Nah, jadi maksudnya ke zakat uang. Oh, saya punya banyak, uang saya sudah miliaran, misalnya. Ya, kena zakat uang itu dihitung sesuai dengan zakat uang yang kemarin kita pelajari. Bagaimana itu zakat uang yang kemarin kita pelajari? Nisabnya sesuai dengan apa? Enggan emas, perak. Nah, sesuai dengan perak. Kalau sesuai dengan emas, ya orang miskin nggak dapat zakat karena nggak nyampe nisab. Emasnya mahal sekarang. Jadi dihitung dengan nilai perak berapa? 600 kurang 5, 565 nisabnya. Senilai perak sekian gram, 595 gram. Nah, kalau sudah senilai itu uangnya, lewat satu tahun, satu haul, tahun hijriyah, maka ketika masih mencapai nilai tersebut, saya zakati 2,5% darinya. Oh, kalau nilai uang saya sampai triliunan, ya enggak uang apa namanya zakatnya tidak lebih dari 2,5%. Enggak kemudian nambah. Tetap 2,5%. Dari berapa? Dari 1 triliun. Nah, kalau saya punya 50 juta ya, 2,5% juga dari 50 juta. Misalnya begitu. Nah, begitu pula uang ini yang saya dapatkan dari hasil perdagangan, ya dizakati seperti itu, masuk ke zakat uang. Kalau subhanallah perdagangan muter saja enggak pernah pegang uang. Ya. Enggak pernah pegang uang. Jujur memang enggak ada uang. Ya. Kalau memang seperti itu, ya enggak kena zakat. Enggak kena zakat. Loh, itu kan asetnya besar. Iya, walaupun asetnya besar. Ya, kalau kita mau menetapkan hukum syar'i, ya harus ada dasarnya. Sekarang misalnya saya punya rumah, misalnya. Wah, rumahnya Masya Allah. Gedung yang Masya Allah. Besar. Bagus. Kalau dinilai, wah, sekian miliar. Ada zakatnya apa enggak? Tidak ada zakatnya. Itu rumah saya tinggali. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Loh, asetnya kan besar, walaupun asetnya besar. Ini rumah tinggal. Enggak ada. Kalau rumah saya sewakan, walaupun kamu sewakan. Rumahnya tidak ada zakat. Tidak kemudian zakatnya rumah, nisabnya 10 rumah, yang dikeluarkan 1 rumah sebagai zakat. Tidak ada. Ya. Itu barang-barang tidak ada zakatnya. Kalau nanti hasil penyewaan rumah-rumah itu ada uang, uangnya ini yang kamu zakati. Begitu semuanya begitu. Jadi saya punya uang hasil ngontrakkan rumah. Saya punya uang hasil dagang. Saya punya uang hasil warisan dari bapak. Saya punya uang hasil kerja saya. Semuanya jadi satu ini uang. Ya, dizakati sebagaimana aturan zakat uang, begitu. Lebih simpel, lebih mudah, dan insya Allah lebih sesuai dengan syariat, insya Allah. Hanya saja di sini bagi para pedagang, ya, di samping nanti dizakati uangnya, ada anjuran lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa para pedagang mesti banyak-banyak bersedekah? Karena yang namanya perdagangan biasanya banyak dosa, banyak keliru, banyak salah. Kalau sudah tawar-menawar, ya, sering omongannya apa? Kelebihan. Ya, melampaui batas. Oh, ini Masya Allah barangnya bagus sekali. Ya, enggak ada duanya. Kata siapa? Enggak ada duanya. Yang lebih bagus dari itu berpuluh-puluh ada. Nah, jadi karena banyaknya omongan pedagang ini yang seperti itu, kadang na'udzubillah sampai keperucut sumpah segala, sampai keperucut bohong segala, na'udzubillah. Oh, sudah ditawar ini. Sebetulnya belum ya. Ya. Nah, ini kata Nabi SAW, banyak-banyak bersedekah. Karena keliru-keliru itu. Tapi kalau sengaja keliru sampai sumpah, ini dosa besar ya. Oh, demi Allah ini, saya belinya sekian. Saya modalnya saja berapa? 50 ribu. Kamu mau tawar 45. Belum nyampe modalnya saja. Padahal dia beli 30 ribu. Dosa besar kalau sampai sumpah seperti itu. Dengan sengaja. Tapi yang keliru-keliru, yang gak sengaja, ya, atau mungkin ya sengaja sedikit tapi mau taubat, banyak-banyak bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya ma'asyarat tujjar, innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halif, fa syubuhu atau syawibuhu bis-shadaqah. Wahai para pedagang, kata Rasulullah, wahai para pedagang, innal bai'a, sesungguhnya jual beli itu yahdhuruhu lawu wal halib, sering masuk pada perdagangan itu omongan-omongan yang enggak manfaat, ya tadi. Ya, kelebihan kalau ngomong. Wal halif, dan kadang masuk sumpah-sumpah di situ. Walaupun sumpah itu kadang benar, tapi kalau kebanyakan sumpah itu juga enggak baik. Apalagi kalau tadi sengaja dusta ya. Seandainya pun benar, oh demi Allah. Sedikit lagi demi Allah. Ini kata Nabi, wa rajulun ja'alallaha warajulun ja'alallaha bidha'atah. Itu ada orang yang menjadikan Allah Azza wa Jalla seperti barang dagangannya. Jadi mau nawar demi Allah, mau jual demi Allah. Gampang sekali ngomong demi Allah. Walaupun benar, ini perbuatan yang tidak benar. Nah, ini kata Nabi. Jadi perdagangan itu sering masuk padanya omongan-omongan yang enggak manfaat, dan al-halif sering masuk pula di situ sumpah-sumpah yang bukan pada tempatnya. Maka kata Nabi, bersihkan dengan sedekah. Bersihkan dengan sedekah. Nah, jadi ini walaupun tidak ada zakat khusus pada barang dagangannya, tapi banyak-banyaklah bersedekah. Zakatnya nanti pada uangnya, hasil dari dia berdagang, namun seiring dengan itu banyak-banyak bersedekah untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dari keliru dan salah yang dia lakukan selama berdagang. Dalam riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga ada hadis yang semakna dengan riwayat yang semakna dengan itu dari Ibnu Umar kalau enggak salah. Ya, bisa dilihat dalam kitab Tamamul Minnah halaman 364. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di sini Asy-Syaukani rahimahullah juga mengatakan, wa amma adamu wujubiha fil mustaghallat. Berikutnya, harta yang menghasilkan, seperti yang tadi kita contohkan, rumah yang disewakan misalnya. Kata beliau, adapun tidak adanya kewajiban zakat pada al mustaghallat, harta benda yang di bisniskan lah kalau bahasa kita, dia sewakan. Misalnya kadur, seperti rumah, allati yukriha malikuha, yang pemiliknya menyewakannya. Wa kadzalika dawab, demikian pula hewan-hewan yang disewakan. Ini kan menghasilkan, ya kan? Ya, kalau sekarang ya rumah yang banyak. Atau misalnya kendaraan, kalau dulu mungkin unta, kuda, sekarang mobil. Ya, jasa-jasa sewa mobil, sewa motor, ya. Nah, menghasilkan uang. Apakah itu ada zakatnya? Kata Syaukani rahimahullah, tidak ada zakatnya juga pada barang-barang itu. Sekali lagi, tidak ada zakatnya pada apa? Barang-barang tersebut. Rumah itu tidak ada zakatnya. Begitu pula mobil, oh saya punya mobil 50, semuanya saya sewakan, misalnya. Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya apa? Ya nanti kalau dapat uang, itu uang itu yang dizakati sebagaimana penjelasan tadi. Nah, alasannya apa? Kok tidak ada zakat khusus pada rumah-rumah yang disewakan ataupun bangunan-bangunan, apartemen, toko atau kendaraan? Kenapa tidak ada zakatnya pada barang-barang itu secara khusus? Karena li'adamid dalil, karena enggak ada dalil dalam bab ini. Nah, memangnya di zaman dulu ada? Ya ada di zaman dulu. Di zaman dulu ada. Ya, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan adanya zakat pada harta-harta tersebut. yang namanya penyewaan rumah itu sejak zaman dulu sudah ada, bukan zaman sekarang saja. Bahkan banyak para ulama yang ya istilah kita jadi kontraktor terus sampai meninggal, nggak punya rumah, kontrak rumah terus. Sebagian ulama sampai meninggal rumahnya masih kontrak. Banyak ulama yang seperti itu. Nah, sekedar maksud saya di sini dari kisah tersebut menunjukkan bahwa yang namanya persewaan-persewaan seperti itu banyak di zaman dulu. Maka dari itu ketika tidak ada dalil dari Rasulullah SAW yang menyebutkan adanya zakat khusus pada harta-harta yang disewakan yang menghasilkan itu, berarti memang tidak ada zakat padanya. Nah, kembali zakatnya kepada zakat uang kalau itu memang sudah dalam wujud uang yang dihasilkan darinya. Demikian kata Syaukain rahimahullah. Demikian pula hadis Nabi SAW, "Laisa 'alal muslim shadaqah fi 'abdihi wala farasih." Hadis ini hadis yang sahih. Beliau mengatakan tidak ada zakat atas seorang muslim, yakni tidak ada kewajiban zakat atas setiap muslim pada budaknya dan kudanya. Nah, ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penegasan. Kuda, budak tidak ada zakatnya. Walaupun budak itu diperdagangkan. Walaupun budak itu disewakan. Walaupun budak itu hanya dimiliki saja. Walaupun budak itu dipekerjakan jadi petani dan menghasilkan duit. Pada budaknya sendiri tidak ada zakatnya. Kuda juga seperti itu. Walaupun kudanya diperdagangkan, tidak ada zakatnya. Walaupun kudanya hanya hiasan, tidak ada zakatnya. Walaupun kudanya disewakan, tidak ada zakatnya. Walaupun kudanya dijadikan misalnya yakni kendaraan yang ya seperti apa kita tahu macam-macam fungsi kuda, semuanya enggak ada zakatnya. Nah, Asy-Syaukani memaksudkan dengan menyebutkan ini bahwa begitu pula ya hal-hal yang lain. Apakah itu rumah, apakah itu kendaraan, sama saja. Ketika disewakan, ya tidak ada zakatnya. Tetap tidak ada zakatnya, karena tidak ada dalil. Ya, dan ini alhamdulillah insya Allah jelas. Dan juga alhamdulillah ini sangat memudahkan bagi kaum muslimin, sehingga tidak begitu rumit memikirkan masalah zakat ini, ya hanya simpel saja kembalinya kepada emas atau perak atau uangnya, atau kalau hewannya seperti yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita bahas hal ini, kita beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan zakat hasil tanaman, hasil pertanian. Di sini kita akan baca keterangan Asy-Syaukani rahimahullah. Yajibul 'ushru fil hintati wasy-sya'iri wadh-dhurati wat-tamri waz-zabib. Wajib, kata beliau, mengeluarkan 1/10 fil hintati, pada al-hintah wasy-sya'ir, gandum, jenis hintah dan jenis sya'ir, wadh-dhurati wat-tamr waz-zabib, juga wajib zakat pada dzurah, jagung, wat-tamr, kurma, waz-zabib, dan zabib anggur, anggur kering. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi dari ucapan beliau tadi tersimpulkan yang pertama adanya kewajiban zakat pada hasil tanaman. Ya, zakat pada hasil tanaman, dan ini wajib. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berilah infak, min thayyibat, dari hal-hal yang baik, ma kasabtum, yang kalian hasilkan, yang kalian dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian, minal ardi, dari bumi. Nah, pada kalimat yang terakhir, keluarkan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, ini apa ya? Tanaman, hasil tanaman. Allah Azza wa Jal mewajibkan untuk berinfak darinya. Kemudian jelaskan dalam hadis Nabi apa bentuk infaknya itu, yaitu berupa zakat. Demikian pula pada ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikan haknya, atu haqqahu, berikan haknya, yawma hasadih, pada saat dipanennya. Ya, berikan haknya pada hari panennya. Nah, dua ayat ini menunjukkan adanya keharusan zakat pada hasil tanaman. Namun pada dua ayat ini belum begitu jelas tanaman apa saja yang dimaksud. Sementara tanaman itu banyak, hasil pertanian itu banyak. Nah, maka di sini Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan yang wajib dikeluarkan dari hasil tanaman itu adalah ini, gandum, dengan dua jenis gandum yang dikenal di masyarakat sana, hintah dan syair. Ya, ya, terus terang saya sendiri kurang begitu memahami perbedaan antara hintah dan syair. Karena ya, ya zaman sekarang ini kita taunya gandum ya sudah di apa? Ya sudah jadi tepung. Jadi yang hintah seperti apa, yang syair seperti apa, kurang begitu paham. Tapi bagi para petani ya yang di bidang ini, dan orang-orang yang mungkin masih apa namanya dekat dengan hasil pertanian gandum ini, mereka mungkin bisa memahami himtah itu yang seperti apa, syair itu yang seperti apa. Dan sebagian asatidzah juga sangat paham, karena mereka dulu ketika belajar di Timur Tengah biasa makan itu, sehingga mereka sangat paham apa perbedaannya. Tapi kebetulan saya tidak tahu perbedaan antara himtah dan syair, karena memang ya gak pernah melihat seperti apa langsung. Taunya ya yang sudah jadi tepung saja. Yang jelas, ya, di sana ada jenis hintah, ada jenis syair, yang kualitasnya berbeda. Dua-duanya kena kewajiban zakat hasil tanaman. Kemudian apa lagi? Kemudian kurma. Juga ada zakat kurma, hasil tanaman pertanian kurma. Kemudian apa? Zabib, anggur. Nah, kalau zabib ya anggur kering, anggur yang dikeringkan, kismis, zabib, kismis. Kemudian Asy-Syaukani menyebut pula di sini dzurra, adzurra. Dzurra ini artinya jagung. Ya. Nah, bagaimana? Nah, ini kita akan nanti lihat ya. Beberapa hadis terkait bab ini. Sebelumnya, kenapa ditentukan hasil-hasil tanaman itu tidak yang lain? Ya, kita kembali ke dalil ayat yang kita baca tadi tidak menjelaskan secara rinci tanaman apa, sehingga kalau kita berlakukan umum ya nanti sangat umum sekali, apalagi di Indonesia, ya kan? Kalau di Arab walaupun banyak tapi masih mungkin terhitung, ya kan? Ya kurma, gandum, sebagian buah-buahan ya anggur, apel, semangka, ya, kemudian melon. Nah, kalau sekarang semakin bertambah ada melon segala. Ya. Nah, kalau di Indonesia, wah, banyak sekali hasil tanaman. Enggak terhitung. Jenis sayuran sudah berapa? Kita ke pasar sudah macam-macam sayuran itu. Ya. Buah-buahan sudah seberapa banyaknya? Biji-bijian sudah seberapa banyaknya? Apakah semuanya wajib dizakati? Nah. Maka dari itu di sini kita perlu mendapatkan keterangan dari hadis Nabi yang lebih mengarah kepada spesifikasi tertentu dari apa yang dihasilkan oleh bumi ini dari tanaman-tanaman. Ternyata ada hadis dari Nabi yang menjelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabrani dan yang lain, yaitu hadis Abu Musa dan Mu'ad radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya ke negeri Yaman, diutus sebagai yakni juru dakwah sekaligus gubernur di sana. Nah, semacam gubernur lah. Ya, istilahnya apa? Wallahu alam. Tepatnya yang jelas amir. Pimpinan di sana yang sekaligus juga mengajarkan agama. Pesan Nabi kepada keduanya, "La ta'khud as-sadaqah illa min hadhil arba'ah." Jangan kamu ambil zakat kecuali dari empat ini. Apa itu? Asy-sya'ir wal hintah wal zabib wat tamr. Gandum, syair, gandum, hintah, kemudian kismis, kemudian kurma. Jangan kamu ambil zakat kecuali dari empat ini. Nah, oh kalau begitu, nah sebentar, hadis ini, ya, apa derajatnya? Hadis ini disahihkan, ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil nomor 801, demikian pula oleh Ibnu Hajar dan ulama-ulama sebelumnya, Al-Hakim, nampaknya Adz-Dzahabi juga menyepakati. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Kalau begitu kita mendapat keterangan yang sangat penting dalam bab ini. Jadi kalau begitu, tidak setiap hasil tanaman dizakati dari tanaman itu. Zakat pada tanaman tersebut secara khusus tidak. Nabi hanya mewajibkan pada empat macam tanaman ini, hasil tanaman ini. Jadi kalau begitu, ini mengkhususkan keumuman yang ada dalam ayat. Nah, Begitu kata para ulama, kalau ada dalil yang sifatnya umum, kemudian ada dalil yang sifatnya lebih menghususkan spesifikasi tertentu, maka nah, keumuman tadi lebih mengerucut kepada yang khusus. Jadi kesimpulannya, tidak setiap hasil tanaman dizakati, tapi hanya pada empat yang Nabi sebutkan ini. Apa itu? Sekali lagi, kurma, kismis, dan gandum dari jenis syair dan jenis hintah. Begitu ya. Bagaimana tadi kok Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan juga jagung? Nah, yang kita lihat, apakah Nabi menyebutkan jagung apa tidak? Kalau Nabi menyebutkan jagung dalam hadis yang sahih, ya kita katakan kalau begitu jagung juga khusus ada zakatnya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Nah, ternyata penyebutan jagung memang didapatkan di sebagian hadis. Diriwayatkan di sebagian hadis ada tambahan dzurah, jagung. Tapi ternyata riwayat ini yang menyebut kata-kata dzurah, jagung, riwayat yang lemah, mungkar. Maka tidak bisa dipakai. Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa riwayat tambahan jagung, jadi lima berarti, ya kan? Zabib, anggur kering, kurma, hintah, syair, dan jagung. Nah, ini ada tambahan di sebuah riwayat dan jagung. Tambahan dalam riwayat ini telah dikaji dalam ilmu mustalah, ya, kajian kritik hadis. Syekh Al-Albani menyimpulkan ini tambahan yang istilah mereka para ulama mungkar, ya, menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Sementara ini riwayat yang tidak kuat alias lemah, plus menyelisihi riwayat yang lain yang sahih. Nah, namanya apa? Mungkar. Istilahnya mungkar. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah halaman 369. Jadi kalau begitu, kesimpulan dalam bab dzurah, jagung, tidak ada dalil yang sahih. Kalau begitu Syaukani juga keliru dalam bab ini. Yang sahih hanya empat yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau begitu kita simpulkan dalam bab zakat tanaman ini, maka yang wajib dizakati pada tanaman-tanaman tersebut hasilnya adalah hanya empat. Kemudian, yakni di sana masih ada riwayat-riwayat yang lain. Namun kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan, ya. Dan kemudian kita tambahkan di sini suatu hal yang mungkin mengganjal. Bagaimana kalau begitu dengan tanaman-tanaman yang lain seperti yang banyak ada di masyarakat kita, semacam padi, ya, gabah, atau ya jagung sendiri juga banyak, atau kopi, atau apalagi biji-bijian banyak. Ya, kita katakan tidak ada zakatnya. Kan sebagian ulama mengatakan ada. Iya betul, memang perselisihan ulama tetap ada, dan sebagian ulama berpendapat tetap ada. Yang berpendapat tetap ada, ya, ya ada ulamanya. Namun itu dasarnya apa? Dasarnya kias. Dasarnya kias, bukan dasarnya nas. Kalau nas itu dalil, ayat, hadis. Tapi kalau kias itu apa? Menyamakan dengan yang ada dalam ayat dan hadis. Kias, ya, mungkin terjemahannya di apa, mengkiaskan, yakni menganalogikan, begitulah, menyamakan. Sebetulnya bab itu sendiri tidak ada dalilnya, tidak ada dalil dalam bab zakat padi gabah, tidak ada. Tapi ulama kemudian mengkiaskan, disamakan gabah ini dengan barang-barang tadi. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, tetap kita katakan tidak perlu. Kenapa? Ya karena Nabi mengatakan jangan kamu ambil kecuali dari empat. Sudah empat. Soalnya kalau kita mau kiaskan, contoh misalnya kita kiaskan dari apa? Padi. Padi kita kiaskan dengan apa? Yang namanya kias, akhirnya ulama akhirnya berbeda pendapat. Ya. Yang mau dikiaskan apa saja? Tanaman banyak. Nah, akhirnya mereka mengatakan, "Noh, kita lihat dulu empat ini apa sebabnya diwajibkan padanya zakat? Sifat-sifat apa yang terdapat pada empat ini sehingga diwajibkan padanya zakat?" Nah, sifat-sifat yang karenanya diwajibkan padanya suatu hukum, ini namanya dalam bahasa para ahli fikih illah. Illah. Nah, jadi kenapa kurma dizakati, illahnya apa? Kenapa gandum dizakati, illahnya apa? Begitu pula zabib, kenapa dizakati, illahnya apa? Dalam bab illahnya apa ini sudah, ini kajian ma'kul, yakni kajian dengan perkiraan akal. Karena tidak ada penyebutan oleh Nabi illahnya ini dan itu. Beda misalnya khamar, kenapa diharamkan, illahnya apa? Karena memabukkan. Dari mana kamu tahu illahnya itu memabukkan? Karena Nabi menyebutkan kullu muskir haram, semua yang memabukkan adalah haram. Jadi kalau kayak khamar mudah, mau mengkiaskan mudah, mau bahannya dari ini, dari itu, mau namanya ini, namanya itu, mau bendanya padat, cair, gampang mengkiaskan. Kenapa? Karena khamarnya sendiri oleh Nabi disebutkan illahnya, sebabnya, yaitu apa? Memabukkan. Maka segala yang memabukkan, ya, dihukumi sama, haram. Mudah mau mengkiaskan. Tapi pada kurma, apa, zabib, kismis, gandum, diwajibkan zakat padanya. Sebabnya apa? Nabi gak menyebutkan. Nabi gak menyebutkan sebabnya apa. Makanya ulama akhirnya berpikir, oh mungkin, ya, dugaan kuat sebabnya ini. Yang lain mengatakan, tidak, dugaan kuat sebabnya ini. Nah, ada yang mengatakan karena ini makanan pokok. Ada yang mengatakan karena ini adalah apa, benda atau barang yang tahan lama. Ada yang mengatakan ini dan itu. Nah, kalau ulama sudah berbeda dalam bab illahnya, maka akan berbeda dalam bab apa? Kiasnya. Oh, ini dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena padi sama dengan ini. Yang lain mengkiaskan yang lain lagi karena sama dengan ini. Akhirnya banyak terjadi perselisihan. Karena untuk menetapkan illahnya sudah banyak berselisih, otomatis untuk menentukan apa yang mau dikiaskan juga banyak berselisih. Makanya kenapa repot-repot seperti itu, sementara Nabi sudah mengatakan jangan diambil dari empat. Sudah selesai. Gak perlu kita mengkias-kiaskan. Seandainya mau mengkias-kiaskan, kenapa tadi, apa namanya, apa, jagung, kenapa gak dikiaskan? Kalau padi misalnya, oh, nah, di padi kan di zaman Nabi gak ada di sana. Ya mungkin alasan itu masuk akal. Tapi jagung, jangan dikira jagung hanya ada di sini. Di Arab juga ada jagung. Dari dulu juga ada jagung. Makanya disebut dalam hadis walaupun dhaif, jagung. Nah, jagung kenapa gak dikiaskan dari dulu? ya. Kalau memang pantas, karena jagung juga makanan pokok, jagung juga tahan lama. Seandainya memang kias ini berlaku, ya tentunya dari dulu, gak usah kias-kiasan, sebutkan saja jagung juga ada zakatnya. Ternyata tidak ada karena hadisnya dhaif. Jadi kalau begitu sudah, gak usah kias-kiasan. Ya, padi atau sagu atau apalagi yang makanan pokok yang lain atau hasil tanaman yang gak usah dikias-kiaskan. Sudah, hasil tanaman yang dizakati yaitu empat itu saja. Pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, pesan Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari, jangan diambil zakat kecuali dari empat ini saja. Sudah, ya, istirahat kita dari banyak mikir. Allah sudah mudahkan, ya, Allah sudah mudahkan ini yang dizakati, ya. Bagaimana dengan tanaman yang lain? Lagi-lagi mungkin orang main akalnya, oh saya punya tanaman hasilnya banyak, apa? Tembakau. Gak usah mikir zakatnya, tembakau itu sudah rokok haram, sudah banyak orang ya celaka karena rokok. Coba ini rumah sakit tanya kasus karena rokok, mati sakit jantung karena rokok, tanya banyak sekali ini. Ya. Yang lain lagi, oh saya punya tanaman apa? Wah. Apa itu? Oh, saya punya tanaman bunga. Nah, ketika mahal apa? Gelombang cinta dan lain-lain. Ah, berapa zakatnya ini hasil tanaman? Enggak ada. Ya, tanaman apa saja enggak ada kecuali yang tadi disebutkan. Kalau jadi duit, baru duit itu dizakati seperti yang tadi kita terangkan. Sudah dapat duit, ya. Padinya dijual dapat duit. Kopinya dijual dapat duit. Nah, duitnya ini dizakati, begitu. Mudah. Ya. Simple begitu. Nah, ini tanya jawab sampai jam 17.25. Ini jam berapa itu? Saya enggak silau, enggak kelihatan jadinya. 23. Hah? 23, kurang 2 menit. Ya, ya sudah, insya Allah kita cepat dulu. Ya, adapun sebetulnya ini kan kita baru masalah apa yang di, yang kena kewajiban zakatnya. Belum nanti kita berbicara tentang apa tata cara menzakati hasil tanaman. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muahidin. Barakallahu fikum. Bolehkah kita masuk masjid langsung duduk dan tidak melakukan sholat tahiyatul masjid? Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama tentang sholat tahiyatul masjid, apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah karena mengingat bahwa yang diwajibkan adalah sholat lima waktu, sementara sholat-sholat yang lain tidak diwajibkan. Dan wallahu'alam, kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan sunnah. Namun demikian, sunnah tersebut sunnah yang muakkadah, sangat ditekankan. Kenapa? Karena sahabat yang ketika itu masuk masjid dan langsung duduk waktu khutbah Jumat, Nabi katakan as-sallaita ya fulan, wahai fulan, ditegur langsung. Nabi berhenti khutbahnya, negur as-sallaita ya fulan, wahai fulan, kamu sudah sholat belum? Yani tahiyatul masjid. Yang katakan belum. Nabi katakan kum farka rakaatain. Kalau gitu bangun, sholat dua rakaat. Nah, ini menunjukkan kalaupun ini tidak wajib, ini sangat ditekankan. Ya. Dan ini yang namanya tahiyatul masjid bukan hanya ketika orang masuk masjid mau sholat fardu. Umumnya masyarakat mungkin memahami begitu. Jadi sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid mau sholat fardu baru ada tahiyatul masjid. Kalau saya masuk pada jam misalnya 9 pagi mau apa? Ya mau duduk-duduk baca buku di situ. Tahiyatul masjid apa tidak ya? Tetap tahiyatul masjid karena itu terkait dengan apa? Terkait dengan penghormatan terhadap masjid. Maka kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ya, jadi walaupun kita masuk ya untuk apa? Untuk taklim. Ya. Ya sholat dulu tahiyatul masjid, baru duduk mendengarkan taklim. Begitu. Jadi wallahu alam, kalau masalah boleh atas pendapat yang mengatakan itu sunnah ya boleh, tapi sangat ditekankan untuk sholat tahiyatul masjid. Adapun atas pendapat yang mengatakan wajib, dan itu pendapat yang cukup kuat juga, walaupun yang pertama wallahu alam nampaknya lebih kuat. Kalau pendapat yang mengatakan wajib, ya jelas dia harus sholat dua rakaat. Apa nasihat Ustaz terhadap saudara kita yang sering mendapat gangguan berupa guna-guna atau santet dari pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan saudara kita di daerah tersebut? Banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan amalan-amalan yang banyak ya, yang wajib, yang sunnah, jaga terus. Banyak berdoa kepada Allah, banyak baca Quran, banyak zikir. Jangan suka lalai dari zikrullah. Ya, jaga dari hal-hal yang melanggar agama. Insyaallah gangguan-gangguan tersebut walaupun sempat mengganggu tapi enggak akan mencelakakan dia insyaallah. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar, wa tattaqu dan bertakwa, la yadurrukum, tidak akan mencelakakan kalian tipu daya mereka. Ya. Insyaallah tidak akan mencelakakan. Ya. Walaupun sekali lagi mungkin dia sempat terganggu, tersakiti, tapi insyaallah enggak akan celaka dengan itu. Itu ujian. Karena Nabi sendiri pernah teruji dengan itu, ya kan? Disihir, diguna-guna oleh seorang Yahudi, Labid bin A'som. Sampai beliau selama satu minggu terbaring di tempat tidurnya. Tapi terus diruqyah, ya, baca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, walhamdulillah, akhirnya Allah SWT sembuhkan. Jadi bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT, dan banyak melakukan amalan-amalan yang tadi kita sebutkan. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Ada yang menilai adanya pertentangan dalam hadis Nabi. Di antaranya adalah penilaian bahwa ada hadis yang melarang mengimami sholat dengan bacaan panjang yang memberatkan makmum. Tapi dia membandingkan juga dengan sholat di Makkah yang panjang, terutama di saat tarawih, hingga berpikir mana yang benar yang diikuti. Ya. Tidak ada pertentangan antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk panjang ketika seseorang itu salat sendirian atau makmumnya orang-orang yang siap. Makanya Nabi SAW kalau sholat sendiri panjang, dan terkadang sholat dengan para sahabatnya panjang terkadang. Dan Nabi melarang untuk panjang-panjang ketika seorang imam melihat makmumnya orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk itu. Ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang lanjut usia, maka jangan panjang-panjang. Begitu. Ya, tidak ada pertentangan. Adapun praktek orang-orang, ya, namanya praktek orang bisa salah, bisa benar. Seperti yang disebutkan di Makkah, ya. Secara umum bisa salah, bisa benar. Tapi yang saya ketahui di sana sebetulnya tidak panjang. Ya. Tidak panjang. Ya, enggak panjang banget lah. Ya, berapa? Satu juz. Cuma satu juz kan dibagi. Ya, tidak satu rakaat. Satu juz dibagi berapa rakaat itu di sana. Jadi satu rakaatnya mungkin hanya satu lembar. Satu halaman, bukan satu lembar. Mungkin satu halaman, satu setengah halaman. Sebetulnya enggak panjang. Karena mungkin kita kebiasaan bacanya qul huwallahu ahad terus, jadinya merasa yang seperti itu kepanjangan. Padahal orang-orang itu seluruh dunia ke sana menikmati sholat tarawih di sana. Menikmati sholat tarawih di sana. Ya. Begitu. Jadi sesungguhnya ya memang namanya himmah, yakni kekuatan seseorang dan semangat itu kadang melemah. Sehingga sesuatu yang yakni wajar enggak begitu berat dinilai berat karena itu. Ya. Dinilai berat. Sekarang kita baca surat misalnya wasyamsi waduhaha. Orang-orang sudah nulis panjang, ya kan? Padahal berapa ayat? Kalau kita hitung coba sekali-kali, lihat jam baca surat itu. 3 menit mungkin. Ya. 2-3 menit. Selesai. Tapi kenapa kok dalam sholat kok panjang sekali? Nah, ada kekurangan pada kita. Jadi kitanya yang mungkin menilai panjang sesuatu yang tidak semestinya dinilai panjang. Itu masih sedang-sedang saja, seperti itu. Sedang-sedang. Ya. Wallahu a'lam. Sudah, azan? Baik. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi cukup waktunya sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.